Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita yang ke-123. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentunya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam beramal ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di dalam pembahasan kitabus shalah. Pembahasan kita pagi hari ini tentang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Bagi orang yang masuk ke dalam masjid, disunnahkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Itu kita sebut dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Di sini beliau berkata, yundabu, qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, yundabu, disunnahkan, liman dakhalal masjida, bagi orang yang masuk ke dalam masjid, an yusalliya rak'ataini, salat 2 rakaat, tahiyyatahu kullama dakhal, sebagai bentuk tahiyat. Kalau kita masuk ke rumah, tahiyatnya dengan mengucapkan assalamualaikum. Kalau kita ke Masjidil Haram, tahiyatnya dengan melaksanakan tawaf. Tetapi kalau kita masuk ke masjid selain Masjidil Haram, tahiyatnya, ucapan salamnya dalam bahasa Indonesia adalah dengan melaksanakan salat 2 rakaat. Wa in kathura dukhuluhu, walaupun dia bolak-balik masuk ke dalam masjid. Misal dia ada keperluan setiap 1 jam misalnya dia masuk ke dalam masjid. Nah, walaupun setiap 1 jam misal dia masuk ke dalam masjid, dia tetap disunnahkan atasnya salat 2 rakaat. Wa in kathura dukhuluhu fi sa'atin, bahkan dalam 1 jam misalnya dia bolak-balik masuk keluar, maka setiap kali dia masuk disunnahkan atasnya tahiyatul masjid. Wa tafutu bil qu'udi, dan kesempatan melaksanakan salat tahiyatul masjid itu hilang ketika seseorang duduk. Kesempatan melaksanakan salat tahiyatul masjid itu hilang atau habis dengan duduknya seseorang. Ya. Karena memang kalau kita baca hadisnya terkait dengan tahiyatul masjid, Nabi kaitkan dengan salat 2 rakaat qoblal julus, sebelum duduk. Mari kita lihat hadisnya ma'asyiral muslimin. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Qatadah As-Sulami radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, kata Nabi, falyarka rak'ataini qabla an yajlis, maka hendaknya dia ruku sebanyak dua kali, maksudnya dua rakaat dia salat, qabla an yajlis. Yang kita garis bawahi adalah kalimat qabla an yajlis, sebelum dia duduk. Artinya kalau dia duduk, maka dia telah kehilangan waktu, kehilangan kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Ini harus diperhatikan ya, bahwa tahiyatul masjid adalah salat sunnah dua rakaat yang kita lakukan ketika masuk ke dalam masjid dan sebelum kita duduk. Kalau sudah terlanjur duduk, maka menurut beliau kita sudah kehilangan kesempatan salat tahiyatul masjid, berdasarkan hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat yang lain dari Aslam dalam kitab sunannya dikatakan bahwa Nabi bersabda, "U'tul masajida haqqaha." Berikanlah kepada masjid haknya. Jadi masjid itu punya hak. Qalu wa ma haqquha? Apa itu hak masjid ya Rasulullah? Maka beliau berkata, antusallu rak'ataini qabla an tajlisu. Kalian melaksanakan salat dua rakaat sebelum kalian duduk. Ya, sebelum kalian duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya dan yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, walau nawa raka'ataini mutlaqan, seandainya seseorang masuk ke dalam masjid lalu dia sholat dua rakaat dengan niat sholat mutlaq, dengan niat sholat mutlaq, au manzuratan, atau dia melaksanakan sholat dengan niat nazar. Artinya dia mungkin bernazar, kalau saya begini saya akan sholat dua rakaat di masjid misalnya. Maka dia masuk ke dalam masjid, lalu dia melaksanakan sholat dua rakaat yang dia nazarkan. Atau dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia melaksanakan sholat dengan niat ratibah, sholat rawatib. Atau dia masuk ke dalam masjid, lalu dia sholat dengan niat sholat subuh. Misalnya, ada orang masuk ke masjid di waktu subuh. Sampai di masjid sudah iqomah. Tentunya tidak ada waktu lagi tahiyatul masjid. Dia langsung sholat subuh dua rakaat. Faqad awil fardha hasala. Maka dalam semua kondisi ini, dia dianggap telah mendapatkan sholat tahiyatul masjid. Jadi intinya adalah, masuk ke masjid jangan langsung duduk. Sholat dulu, baik itu dengan niat sholat tahiyatul masjid, atau dengan niat sholat mutlak, atau dengan niat sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah, atau niat sholat wajib. Yang terpenting adalah masuk ke dalam masjid jangan langsung duduk, tapi mulailah dengan melaksanakan sholat paling minimal dua rakaat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pembahasan yang baru yang beliau berikan judul An-naflu ba'da iqamati salatil faridah. An-naflu ba'da iqamati salatil faridah. Melaksanakan salat sunnah setelah qomat untuk melaksanakan salat yang wajib. Ada orang melaksanakan qobliyah, padahal iqamat untuk sholat wajib itu sudah dikumandangkan. Apa hukumnya? Mari kita lihat. Wa idza dakhala al-imamu fil maktubati, apabila imam telah masuk untuk melaksanakan sholat yang wajib, au syara'a al-muazzinu fil iqamati, atau muazzin sudah mulai mengumandangkan iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, iqamah ya, kuriha iftitahu kullu naflin. Dalam dua kondisi ini dimakruhkan melaksanakan salat sunnah. Dimakruhkan melaksanakan salat sunnah. Dalam kondisi imam sudah maju misalnya ke depan, lalu dia katakan sawu sufufakum akimis sholah, ya, maka dalam kondisi ini makruh melaksanakan salat sunnah atau memulai salat sunnah. Atau dalam kondisi iqamah sedang dikumandangkan, ini kondisi kedua, dimakruhkan salat sunnah. At-tahiyyatu war-rawatibu wa ghayruhuma, baik itu salat tahiyatul masjid ataupun salat qabliyah dan ba'diyah, salat qabliyah ya, ataupun yang selain keduanya, itu dimakruhkan. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini beliau berkata, li'annal ishtighala bil fariḍati afdal. Ketika imam sudah maju ke depan atau muazzin sudah mengumandangkan iqamah, maka dalam kondisi tersebut amalan yang paling afdol adalah melaksanakan sholat yang wajib. Walinahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, dan juga dikarenakan Nabi pernah melarang perbuatan tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ashabus sunan, ya, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Imam Ad-Darimi dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Idza uqimatis salah, apabila salat telah dilaksanakan, ya, baik itu dengan dikumandangkannya iqamah atau dengan maju imam ke tempatnya, idza uqimatis shalah fala salata illa al maktubah, maka tidak ada lagi salat dalam kondisi itu kecuali salat yang wajib. Idza uqimatis shalah fala salata illa al maktubah, apabila iqamah telah dikumandangkan, telah diucapkan oleh muadzin, maka tidak ada salat kecuali adalah salat-salat yang wajib. Lalu dikatakan di sini, wasurifa an-nahyu an-tahrimi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Lalu muncul pertanyaan, kalau hadis tadi dimaknai sebagai larangan, kenapa tidak dikatakan haram saja tapi dikatakan makruh? Itu kan larangan, kenapa tidak disebut haram? Padahal hukum asal larangan itu haram. Beliau berkata, wasurifan nahyu anit tahrim, dipalingkan larangan ini dari haram, dari pengertian haram, berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibni Malik ibnu Buhaynah radhiyallahu taala an, dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin yusalli, bahwa Nabi lewat di hadapan seseorang yang sedang salat. Waqad uqimat salatus subah, padahal salat subuh sudah diikomatkan, sudah dikumandangkan iqamahnya. Fakallamahu bisyai'in, maka Nabi berbicara dengan orang tersebut, la nadri ma huwa, dan kami tidak tahu apa yang Nabi bicarakan. Falamman sarafna ahabna naqul, ketika sudah selesai sholat, kami pun bertanya, "Madza qala laka Rasulullah?" Tadi kan kamu diajak bicara sama Rasul tuh, ketika iqamat subuh. Rasul ngomong apa sama kamu? Faqala li, maka dia berkata, Rasul bersabda kepadaku, "Yushiku an yusalli ahadukum subuh arba'an." Ya. Apa namanya? Hampir saja salah seorang dari kalian sholat subuh itu 4 rakaat. Artinya Nabi tidak memerintahkan laki-laki itu untuk menghentikan sholatnya. Tetapi Nabi hanya mengatakan, bagusnya jangan begitu. Kalau memang sholat wajib sudah dikumandangkan, ya sholat dulu. Nanti kalau kamu sholat sebelumnya, padahal iqamat sudah dikumandangkan, subuhnya jadi 4 rakaat. Artinya Nabi tidak memerintahkan dia membatalkan sholatnya. Dan ini yang menjadi dasar para ulama mengatakan bahwasanya larangan dari hadis yang bunyinya idza uqimatish shalah fala shalata illal maktubah itu sifatnya makruh. Ya, tetapi tidak sampai pada derajat haram. Allah alam bissawab. Jadi jelas hukumnya ya. Apabila iqamat sudah dikumandangkan atau imam sudah menempati posisinya, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Kemudian kita memasuki pembahasan ketiga, pembahasannya pendek-pendek, ma'asyiral muslimin. Pembahasan selanjutnya berjudul At-tanaffulu fil bait. Melaksanakan sholat nafilah atau sholat sunnah di rumah. Ya. Wattanaffulu fi baitihi afdalu minal masjidi. Melaksanakan sholat sunnah, entah itu qabliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, itu lebih utama dikerjakan di rumah daripada di masjid. Itu kata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Kerjakanlah sebagian salat kalian itu di rumah, kata Nabi. Wa la tattakhidhuha qubura. Dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya, kalau kita tidak mengerjakan sebagian sholat kita di rumah, maka kita telah menjadikan rumah kita seolah-olah kuburan. Ya, karena hukum asalnya tidak boleh sholat di kuburan. La tusalli ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan, begitu kata Nabi. Oleh karenanya menghindari rumah kita menjadi kuburan, laksanakanlah sebagian sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Kemudian dikatakan, diriwayatkan dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan, beliau menjadikan satu ruangan di rumahnya, fi Ramadan, di Ramadan, fasalla fiha layali, kemudian beliau khususkan untuk salat di malam hari, fasalla bi salatihi nasun min ashabihi, maka hal itu diketahui oleh manusia, lalu mereka ikut salat berjamaah bersama Nabi. Falamma 'alima bihim ja'ala yaq'udu fa kharaja ilaihim fa qala. Ketika Nabi mengetahui banyak yang mengikuti beliau, beliau keluar lalu beliau berkata, "Qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum." Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. "Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Laksanakanlah salat kalian di rumah-rumah kalian wahai manusia. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi. Sesungguhnya sebaik-baik salat adalah salatnya seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali yang wajib. Ya. Afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat yang dilakukan seseorang adalah di rumah kecuali sholat wajib. Maka yang paling utama adalah dikerjakan di kecuali yang wajib, maka utamanya dikerjakan di masjid. Kemudian pembahasan yang baru, takhsisul jumu'ati bil qiyam. Apa hukumnya kita menghususkan hari Jumat untuk melaksanakan sholat? Dikatakan oleh beliau, yukrahu takhsisu lailatul jumu'ah bisolah. Dimakruhkan kita menghususkan malam Jumat sebagai waktu sholat sunnah. Jadi tidak boleh kita khususkan malam Jumat itu sebagai waktu sholat sunnah. Tidak boleh. Ya, dimakruhkan. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Lib, linahihi an dhalik, karena Nabi pernah melarang hal itu. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ أَعْمَالًا قَدْ يَدْعُفُهُ الْكِيَامُ عَنْهَا. Dalam hadis dikatakan, hadis riwayat Imam Muslim,

Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami cantumkan di layar kaca para pemirsa. Memulai kebersamaan kita di kesempatan yang kedua ini, ada hamba Allah dari Bengkulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minal waminku minal aydinal faizin Ustaz. Taqabbal ya Karim, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Amin. Afan ya Ustaz, di luar tema ini masih masalah Idul Fitri ya Ustaz. Baik Ibu. Seperti ini Ustaz, cara bahasa kan Idul Fitri kan kembali berbuka seperti itu. Tetapi kenapa Ustaz, di masyarakat ini sudah terbiasa kembali suci atau kembali fitrah seperti itu? Apakah itu bahasa tafsiran atau memang kami ini kurang memahami bahasa Arab secara lugah yang aslinya seperti itu Ustaz? Baik. Atas penjelasannya, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang ibu katakan, betul ya, bahwa secara bahasa al-fitr artinya berbuka. Dalam hadis dikatakan as-sawmu yawma tasumun wal-fitru yawma tafturun wal-adha yawma tudahun. Puasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa. Al-fitru adalah hari di mana kalian tafturun, berbuka. Jadi Nabi sendiri yang langsung mengartikan makna bahasanya. Al-fitru wal-fitru yawma tafturun, kata Nabi. Al-fitru, fitr, al-fitr adalah yawma tafturun. Adalah hari di mana kalian berbuka. Itu makna secara bahasanya. Jadi kalau dikatakan idul fitr, adalah hari raya di mana kita berbuka puasa setelah 30 hari kita tidak makan dan minum. Itu yang pertama. Lalu bagaimana sebagian atau bukan sebagian, banyak masyarakat mengartikan fitr artinya kembali kepada fitrah misalnya. Sebenarnya kata id, id ada ya'udu idan. Id itu kembali. Tetapi secara bahasa id itu artinya hari raya. Ya, id hari raya. Kenapa hari raya itu digunakan kata kembali? Karena dia berulang-ulang setiap tahun, maka disebut dengan id. Id, id artinya kembali secara bahasa. Tapi dalam penggunaan kalimat sehari-hari, orang Arab memaksudkan kata id itu maksudnya hari raya. Ya, hari raya. Lalu apa sebenarnya dasar sebagian masyarakat mengartikan fitr dengan fitrah, ya kesucian? Barangkali ini lebih dari sisi apa namanya kesimpulan dari amal ibadah di Ramadan. Jadi Ramadan itu kan banyak ampunan, puasa itu ampunan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa karena iman ihtisab maka diampuni dosanya. Begitupun salat malam itu ampunan, ya. Lalu Lailatul Qadar banyak ampunan. Bahkan dalam hadis innalillahi utaqa fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan manusia dari api neraka. Mungkin dari makna ini sebagian masyarakat mengambil apa namanya? Mengambil makna bahwa al-fitr diartikan fitrah. Walaupun ini tidak pas. Tidak sesuai dengan makna aslinya. Tetapi kita katakan, oh iya, kalau yang sungguh-sungguh dia beribadah, baik itu puasanya, sholatnya, baca Qur'annya, mudah-mudahan dosanya setelah Ramadan ini telah diampuni. Kita katakan seperti itu. Walaupun pengertian bahasa tetap kita artikan bahwa fitr adalah berbuka. Allah alam bisawab. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara Ibu dikeraskan. Dan fokus ke handphone, jangan melihat televisi. Ibu dikecilkan dulu volume televisinya. Baik, sepertinya masih ada kendala teknis ya. Baik, sepertinya tidak putus ya. Baik, pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menanggapi anak kecil yang selalu bertanya tentang Allah? Misal Allah itu di mana? Allah itu tidur apa tidak? Ya jelaskan dengan sederhana. Kita katakan, nah, Allah itu maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Dan Allah itu al-a'la, yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah itu maha tinggi, nak. Apakah Allah itu tidur? Tidak, Allah itu tidur. Allah tidak tidur. Ya Allah itu selalu sibuk mengurusi makhluknya. Kalau Allah tidur, siapa yang mengurus makhluk ini, alam semesta yang luas? Nah, kita jelaskan dengan ringan saja. Apakah bisa kita bertemu dengan Allah? Bisa. Kalau kita rajin sholat, kita rajin ibadah, taat kepada orang tua, nanti kita dimasukkan ke dalam surga setelah meninggal. Lalu kita bisa bertemu, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah firmankan, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri, karena mereka bertemu atau memandang wajah Rabbnya, wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ya, mau nanya Ustaz, gini masalah akidah gitu ya. Dulu waktu anak masih, misalnya kita masih anak masih kecil, kita tidak apa kurangnya ilmu agama, tidak mengerti masalah akidah anak. Terus setelah anaknya sudah dewasa, kita baru dengar, gitu, baru tahu tentang akikah. Terus bagaimana kan katanya kita mau akikah anak-anak kan kalau mampu gitu ya. Baik. Atau jadi gimana batas ukuran, batas kemampuan kita gitu ya tentang masalah akikah anak. Soalnya saya lihat banyak di masyarakat itu sudah banyak punya rumah, punya motor, punya emas, tapi masih bilang istilahnya kira-kira katanya tidak mampu. Jadi kira-kira untuk mengkakehai anak tuh batas kemampuan ukurannya kira-kira seperti apa, sebatas gimana gitu. Baik, itu saja Ibu. Nah, ini satu lagi Ustaz. Misalnya kita mau bayar qada puasa gitu ya. Misalnya kita mau puasa qada tuh di hari Senin. Tapi kita niat puasa qada, apakah kita mendapat keutamaan puasa di hari Senin itu juga gitu? Baik, itu saja Ibu. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Allah alam bisawab. Yang pertama akikah, apa sih ukuran mampu? Ya mampu dia membeli kalau laki-laki 2 ekor domba. Ya, perempuan 1 ekor domba. Kalau dia mampu membeli, artinya dia memiliki uang yang cukup untuk membeli 2 ekor domba bagi laki-laki, atau 1 ekor jika tidak mampu, dan 1 ekor atas perempuan, maka disunahkan atasnya. Menurut pendapat yang paling kuat, itu adalah ibadah yang sifatnya sunnah. Kalaupun ketika anaknya dulu masih kecil, dia belum paham hukum akikah, di kemudian hari anaknya sudah berusia entah 10 tahun, entah berapa tahun ya, lalu dia mengakikahkan anaknya, dijelaskan oleh para ulama, tidak masalah. Ya, tidak masalah dia mengakikahkannya. Yang kedua, masalah mengqadha ya. Mengqadha di hari Senin, apakah dia mendapatkan pahala keutamaan apa namanya puasa sunnah di hari Senin, ya tentunya kalau yang wajib ya niatnya wajib saja. Ya innamal amalu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita niat mengqadha, ya kita mendapatkan pahala yang lebih besar daripada salat sunnah. Lebih besar mana? Pahala qadha atau pahala sunnah? Tentunya pahala ibadah yang wajib adalah lebih besar daripada pahala ibadah yang sunnah. Oleh karenanya sebagaimana salat, ya kalau salat wajib sudah dikumandangkan, sudah dilaksanakan, maka tidak ada lagi salat kecuali salat yang wajib. Maka kalau ibu ingin mengqadha, ya qadha saja. Ya, Allah alam bissawab. Ada Pak Toro di Lampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Ustaz yang bertanyakan tentang pembagian zakat fitrah, Ustaz. Baik. Kalau di tempat kami kan itu kan rata-rata ada 4 atnaf itu. Ada 4? Iya, amil, fakir, fakir dan miskin. Satu lagi? Fakir dan miskin. Fakir miskin, amil, fakir miskin, baru 3. Fakir. Siapa Pak? Fakir, fisabilillah. Fisabilillah. Pertanyaannya? Pertanyaannya itu yang kalau tempat kami kan di tempat itu rata gitu. Terus yang anu terus bagi miskin yang dari bagi empat itu. Pengertian fisabilillah, fisabilillah sama amil itu apa memang benar ada? Baik. Konsepnya kan si miskin sama si fakir itu cuma kebagian sedikit gitu. Akhirnya terkurangi bagiannya. Nah, karena dibagi 4 dulu baru dibagi-bagi itu 4 asnaf itu. Baik. Fisabilillah pengertiannya apa, Pak? Kalau di tempat Bapak? Ya katanya berjuang di jalan agama Allah itu jadi imam. Jadi apa dikurung lagi? Baik. Ya, mohon pencerahannya. Baik. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama berbeda pendapat sebenarnya masalah siapa yang berhak mendapatkan zakat fitrah, beda pendapat. Ada yang mengatakan yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu ya 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, ya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum sampai akhir. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa khusus zakat fitrah ya dia tidak sama dengan zakat mal. Ya karena kalau zakat mal ada 8 golongan, tapi kalau zakat fitrah hanya 2 golongan, fakir dan miskin. Berdasarkan hadis Nabi bahwa zakat fitrah itu adalah tu'matan tuhratan lisaim minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Nabi berkata bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari dosa-dosa dan sebagai makanan untuk orang miskin. Di hadis itu Nabi menyebutkan hanya 1 golongan. Oleh karenanya beda pendapat di kalangan para ulama. Dan dalam zakat fitrah itu sebenarnya itu bukan amil ya, tetapi lebih kepada wakil. Ya, lebih kepada wakil. Artinya orang yang kita wakilkan untuk menyalurkan menyalurkan zakat kita. Ya, adapun amil ya orang yang memang ditunjuk oleh negara hakim untuk mendatangi rumah-rumah kaum muslimin, menjemput zakat peternakan atau zakat pertanian atau zakat mal. Ya, adapun dalam zakat fitrah itu wakil saja. Ya, saya wakilkan penyaluran zakat fitrah saya agar tepat sasaran kepada misalnya RT atau DKM dan lain sebagainya. Maka kalau wakil ya hukum asalnya tidak dapat. Tidak dapat bagian kalau pengertian mereka itu adalah wakil. Ya, pengertian wakil saja. Ya apalagi mereka bukan mustahik misalnya ya, bukan orang yang berhak dari sisi kemampuan, bukan fakir, bukan miskin misalnya. Ya. Yang kedua, fisabilillah, ini terjadi perbedaan pendapat. Apakah beras itu boleh diberikan kepada orang yang fisabilillah? Karena hukum asal pengertian fisabilillah asalnya itu adalah orang-orang yang berjihad, dan pengertian jihad adalah orang-orang yang berperang. Lalu bagaimana dengan para para guru misalnya? Itu terjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer ya. Tapi sebagian mengatakan, mereka katakan boleh misalnya. Sebagian mengatakan boleh. Tapi kalau imam ya tidak. Ya imam tidak disebut fisabilillah. Itu kewajiban, memang dia sholat ya. Itu kewajiban dia. Ya, dia menjadi imam misalnya kan. Tapi kalau guru mungkin sebagian ulama masih menganggap itu bagian dari fisabilillah. Walaupun perdebatannya kuat di dalam permasalahan tersebut. Allah alam bisawab ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan, apakah dibolehkan zikir pada saat salat wajib dilakukan setelah salat sunnah rawatib? Zikir wajib, tapi zikir setelah salat wajib dikerjakan setelah salat sunnah. Kenapa seperti itu? Ya sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi. Kalau bicara boleh atau tidak, ya mungkin boleh-boleh saja. Tetapi harus diingat sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi. Ya sebaik-baik teladan itu Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Dan beliau kebiasaannya ya setelah yang wajib. Berzikir istighfar Allahumma antas salam dan lain sebagainya. Baru setelahnya sholat sunnah. Maka jangan dibalik. Ya walaupun ya mungkin saja tidak ada larangan. Boleh-boleh saja misalnya kita. Tetapi seorang muslim berusaha untuk komitmen dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ramadan di Kalteng, apa batas antara dalam masjid dengan luar masjid? Apakah betul batasnya pagar masjid? Tanah yang ada di sekitarnya ya, tanah yang ada di sekitarnya yang tidak dipakai untuk sholat itu sudah di luar masjid. Artinya kita ingin membayar sesuatu di tanah tersebut misalnya, Allah alam bisawab, tidak masalah ya, selama dia adalah tanah yang menjadi halaman tidak dipakai untuk sholat, maka itu bukan lagi bagian dari masjid. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa boleh sholat tahiyatul masjid di waktu yang diharamkan untuk sholat? Diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat. Ya menurut pendapat Imam Syafi'i diperbolehkan karena sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang memiliki sebab. Yang dilarang sholat setelah asar sampai maghrib, setelah subuh sampai terbit, atau ketika matahari tepat di atas kepala itu sholat mutlak. Adapun sholat-sholat yang ada sebabnya maka itu diperbolehkan sebagaimana sudah pernah kita bahas. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ummu Nurul di Jambi, apakah boleh setiap Idul Fitri kebiasaan berkunjung ke rumah setiap tetangga dengan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Enggak ada masalah, dan itu kebiasaan Nabi. Dalam hadis bahwa Nabi itu antara jalan berangkat dan jalan pulang itu dibedakan. Beliau ketika berangkat melaksanakan Idul Fitri itu dengan melewati satu jalan, pulangnya lewat jalan yang lain. Para ulama ketika menjelaskan sunnah ini, mereka berkata bahwa hal itu dalam rangka tahniah, yaitu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dalam rangka syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ulama sebagaimana sudah pernah kita bahas memahami kelilingnya Nabi sebagai bentuk kesempatan untuk bersedekah. Maka tidak masalah setelah selesai sholat id kita berkeliling lalu mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat hari raya, ini tidak masalah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, apakah sama pahalanya bagi seorang wanita sholat tarawih di rumah dengan di masjid? Tidak sama. Nabi berkata wa buyutuhunna khairun lahunna. Salatnya mereka di rumah lebih baik daripada salatnya mereka di masjid. Salatnya para wanita di rumah lebih utama daripada salat mereka di masjid. Allah alam bissawab. Bagi pemirsa yang ingin menghubungi telepon via WA bisa di 0812-9345-5676 kalau yang ingin menelepon via aplikasi WhatsApp. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lampung. Bolehkah setiap sujud dalam sholat kita berdoa dan doa tersebut dimudahkan dalam membayar hutang? Tidak masalah. Ya, fa'akthiru fihi minad du'a, kata Nabi. Perbanyaklah kalau lagi sujud berdoa. Faqaminun ayustajabulah. Ya, maka dengannya akan besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya salat di masjid yang dibangun dari sumbangan bandar narkoba 100%? Kenapa bisa seperti itu? Ya, di Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Infakkanlah dari apa-apa yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Dan apa yang dihasilkan dari jualan narkoba itu bukan sesuatu yang baik. Ya, innallaha thayyibun. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Ya. Ya, kalau kita tahu ya kita hindari, tapi kalau kita belum tahu ya sah. Ya. Allah a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Abu Nurul di Rimbo Bujang Jambi. Di kampung kami para janda-janda tua dikasih zakat fitrah, bolehkah? Ya, kalau mereka miskin boleh. Kalau mereka miskin boleh. Tapi kalau hanya sekedar karena status mereka janda itu tidak menjadi tidak menjadi alasan mereka mendapatkan zakat. Sekedar mereka janda itu bukan sifat yang ditetapkan oleh syariat mendapatkan zakat, tidak. Tapi kalau dia janda dan dia miskin, iya dia dapat. Atau dia fakir, dia dapat. Tapi kalau dia kaya, itu tidak diberikan. Allah alam bissawab. Jadi bukan karena jandanya, tapi yang dilihat dia miskin, tidak. Dia mustahik, tidak. Kalau dia mustahik, ya dikasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita berpuasa di hari Jumat disendirikan tanpa diapit hari Kamis atau hari Sabtu? Dilarang oleh Nabi SAW. Ya, Nabi melarang puasa di hari Jumat, kecuali kita puasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Mohon penjelasan para penerima fidyah dan bentuknya. Para penerima fidyah jelas di surat Al-Baqarah ya 185, ya Allah berfirman, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, fidyah untuk orang-orang miskin. Makanan untuk orang-orang miskin, miskin. Ya, itu yang pertama. Jadi penerimanya adalah orang miskin. Yang kedua, jenisnya ada dua. Boleh dalam bentuk makanan yang sifatnya mentah, makanan pokok. Ya, misalnya beras. Per satu hari seseorang tidak puasa, maka dia harus mengeluarkan fidyah. Bagi yang memang tidak sanggup lagi mengqadha dikarenakan sudah sangat tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, yaitu sebesar satu mud. Satu mud itu setara dengan seperempat sok. Satu sok itu setara dengan kewajiban kita zakat fitrah. Artinya kalau zakat fitrah itu 2,5 kilo, ya tinggal dibagi 4, muncul sekitar 7 ons. Jadi satu hari orang yang tidak sanggup puasa dikarenakan sudah tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh tidak puasa, maka fidyahnya bisa berupa seperempat so atau 7 ons, ya, makanan pokok. Kalau dia 30 hari tidak puasa, berarti 7 ons dikali 30 muncul angka 21 kilo. Ya, itu dibagikan ke orang miskin. Boleh juga seperti perbuatan sahabat Nabi Anas bin Malik. Dia di masa tuanya radhiyallahu taala anhu tidak sanggup lagi berpuasa, maka beliau buatkan makanan 30 paket yang beliau bagikan, beliau undang masyarakat miskin datang ke rumahnya, dengannya beliau membayar fidyah. Allah alam bissawab. Sebaik-baik seorang wanita salatnya di rumah, bagaimana kalau kita umroh dan haji? Jazakumullahu khairan katsiran. Ketika Nabi mengucapkan sebaik-baik salat bagi wanita di rumah, itu posisi beliau di Madinah. Ya, posisi beliau di Madinah. Artinya beliau tidak mengecualikan ketika beliau misalnya sebaik-baik salat wanita itu di rumah kecuali kalau di Masjid Nabawi, tidak. Tetapi itu tidak menghalang, apalagi kita kondisinya sedang safar, karena memang kita tidak ada rumah di Mekah itu. Kita tidak ada rumah. Ya sudah, kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, rumah kita di Indonesia kan begitu. Artinya silahkan memperbanyak sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, karena kedua masjid ini, begitupun Masjidil Aqsa, memiliki keutamaan khusus dibandingkan masjid-masjid yang lain. Allah alam bisa. Ada Ibu Wahyu di Semarang. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Volume televisi dikecilkan dulu. Volume televisinya dikecilkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Sebelum melanjutkan Ibu, volume televisi dikecilkan dulu. Iya. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau nanya, untuk puasa Syawal itu yang mulai dari tanggal 2 Syawal 6 hari itu apa lebih afdal apa begitu Ustaz? Baik. Daripada kita ngambil di hari Senin lalu ditambah dengan dilanjutkan dengan puasa ayam lebih. Baik. Atau yang dari tanggal 2 baik. 6 hari dari tanggal 2 itu lebih afdal Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Ya, assalamualaikum. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, kalau kita lihat hadisnya Ibu, tidak ada ketentuan di awal, di tengah, atau di akhir. Tapi Nabi secara umum mengatakan di bulan Syawal, man soma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr, kata Nabi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia melanjutkannya 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun. Artinya Ibu tidak ada batasannya. Ibu mau di awal silahkan, mau dicicil dua-dua setiap pekan berbarengan dengan puasa Senin Kemis silahkan, mau dibarengkan dengan puasa 13, 14, 15 silahkan. Artinya banyak kelapangan, tidak ada yang lebih utama. Kalaupun ada keutamaan, lebih kepada keutamaan menyegerakan amal itu saja, bahwa semakin disegerakan semakin bagus kan begitu. Allah berfirman, wasabiku ila magfirati min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita bayar fidyah hanya pakai uang? Pendapat yang paling kuat tidak, karena dijelas di Quran dikatakan ta'amu miskin, makanan untuk orang-orang miskin. Allah alam bissawab. Dan di zaman Nabi ada uang, tapi beliau tidak memakai uang. Ya, Allah alam bisa. Baik, pertanyaannya sudah habis para pemirsa Niaga TV. Insya Allah kita besok di hari Selasa, Rabu, dan Kamis kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.